Lagu ini bercerita tentang cinta dan gubuk derita. Cinta itu pakai hati, tapi juga pakai materi. Hari gini mau makan cinta. Aku rela walau hidup susah. Aku rela walau menderita, asalkan bersama dalam suka duka. Aku rela walau hidup susah. Aku rela walau menderita, asalkan kau sayang, asal kau setia. Pagi makan, sore tiada, tak akan luntur cintaku padamu. Baju satu kering di badan, tak akan pudar sayangku padamu. Walau hidup ini digubuk derita, aku rela walau hidup susah. Aku rela walau menderita, asalkan kau sayang, asal kau setia. Pagi makan, sore tiada, tak akan luntur cintaku padamu. Baju satu kering badan, tak akan pudar sayangku padamu. Walau hidup ini digubuk derita, walau hidup ini digubuk